illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Kata Allah, enggak ada kebaikan pada kebanyakan pertemuan-pertemuan kalian kecuali siapa yang menyuruh untuk bersedekah dan beramar ma'ruf atau mendamaikan di antara manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah, dan siapa yang melakukan hal-hal tersebut ibtigha'a mardhatillah karena mengharapkan keridhaan Allah, fa sawfa nu'tihi ajran 'azima, maka kami akan memberikan pahala yang sangat besar. Berarti siapa yang mendapatkan pahala? Orang-orang yang melakukan sedekah, amar ma'ruf, islah bainan nas. Apakah cukup dengan kata-kata mengamalkan tiga amal soleh ini? Tidak. Harus ada syarat yang berikutnya. Ibtigha'a mardhatillah, dengan berharap wajah Allah, atau ibtigha bermakna mencari keridhaan Allah, maka tiga amal saleh tadi akan mendapatkan ajran azima kalau diiringi dengan keinginan ibtigha untuk mendapatkan keridhaan. Inilah makna niat, atau di antara makna niat. Fanafal khaira an kathirin mimma yunaji bihin nasu illa fil amri bil ma'rufi wa khassa min afradihi as-sadaqah wal islah bainan nasi li umumi naf'ihima. Kata Ibn Rajab selanjutnya, di sini Allah menafikan kebanyakan pertemuan mereka enggak ada kebaikannya. Dinafikan kebaikan pada semua najwa, semua pertemuan-pertemuan rahasia, enggak ada manfaatnya atau enggak ada kebaikan padanya, kecuali kalau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kalau dalam rangka beramal saleh. Dan disebutkan oleh Allah, min afradihi, di antara satu persatunya adalah pertama sedekah, wa islah bainan nas, dan memperbaiki hubungan antar manusia. Kenapa dua ini dikhususkan? Padahal tentunya bermanfaat pula semua pertemuan-pertemuan kalau direncanakan padanya amal saleh. Tidak harus sedekah, tidak harus islah bainan nas. Iya kan? Sekian amal soleh, kalau kita bicarakan dalam najwa, dalam pertemuan-pertemuan, itu baik. Tetapi disebutkan oleh Allah, hanya beberapa perkara ini, li'umumi naf'ihima, karena manfaatnya am. Mencakup sekian banyak orang. Sedekah mencakup sekian banyak fuqara wal masakin. Mendamaikan manusia, juga demi kebaikan sekian banyak orang. Fadalla dhalika ala anna at-tanaji bidhalika khair. Maka ini menunjukkan at-tanaji, pertemuan tadi, pertemuan rahasia tadi, kalau untuk perkara-perkara tadi khair, itu baik. Tidak disebut hizbi, enggak disebut so'afiqah, mengadakan acara syirriyah, pertemuan-pertemuan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau untuk kebaikan, kalau untuk islah bainan nas, maka khair. Amma thawabu alaih. Tadi baru penilaian perbuatannya. Najwa tadi jadi baik, karena yang direncanakan di dalamnya kebaikan. Yaitu sedekah atau islah bainan nas, perbaikan di antara manusia. Tayyib. Sekarang, apakah dapat pahala atau tidak dapat pahala? Kebaikan-kebaikan tadi. Dia pada zatnya kebaikan. Najwanya jadi khair, karena yang direncanakan adalah amal khair. Tinggal satu sekarang. Dapat pahala atau tidak? Ya baik, ya pasti dapat pahala. Jangan terburu-buru. belum tentu kebaikan dapat pahala. Mengapa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Yang kalian niatkan apa? Riya, ujub, bangga diri, ingin dipuji, ingin ini, ingin itu. Barakallahu fikum. Maka adapun masalah pahalanya disebutkan aina wasalna. Fadalla dhalika ala anna at-tanajjub dhalikal khair. Amma ats-tsawab, adapun pahalanya minallahi ta'ala, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dikhususkan. Fa khassahu biman fa'alahu ibtigha'a mardhatillah. Maka itu dikhususkan untuk siapa-siapa yang melakukannya karena mencari wajah Allah. Ibtigha'a mardhatillah. Wa inama ja'ala al-amra bil ma'ruf min as-sadaqah wal islah bainan nas wa ghairihima khaira. Dan sesungguhnya amar ma'ruf seperti sadaqah, menyuruh sadaqah atau menyuruh islah bainan nas dan lain-lainnya dianggap khair. Wa illam yabtaghi bihi wajhullah, walaupun orangnya meniatkan bukan karena wajah Allah, tapi perbuatan itu khair. Bedakan antara keduanya, urusan kebaikan atau bukan kebaikan, urusan dapat pahala atau tidak dapat pahala. Kalau urusan kebaikan atau bukan kebaikan, Allah sudah menyatakan. Kalau pembicaraannya tentang menyuruh untuk sedekah, menyuruh untuk mendamaikan manusia, menyuruh untuk berbuat baik, dzalika khair, itu khair. Tapi urusan pahala kaitannya dengan niat. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a wajhillah, siapa yang mengamalkannya karena berharap wajah Allah, baru bagi mereka ajran 'azima. Wa inma ja'ala al-amra bil ma'ruf min as-sadaqah wal islah bainan nas wa ghairihima khairan wa in lam yubtagha bihi wajhullah, walaupun tidak diinginkan padanya wajah Allah, perbuatannya tetap kita katakan baik. Itu perbuatan baik. Si fulan mendamaikan manusia yang bertikai, masya Allah. Si fulan bersedekah membagikan hartanya kepada pu. Apakah khair atau syar? Khair. Apakah dia dapat pahala? Mudah-mudahan dapat pahala. Tapi kita enggak tahu. Mengapa enggak tahu? Ala hasbin niyyah. Sesuai dengan niatnya. Apa niat mereka berbuat kebaikan-kebaikan tadi? Berarti pada perbuatan tadi dia khair. Wa in lam yubtagha bihi wajhullah, walaupun tidak diniatkan padanya wajah Allah, perbuatannya tetap khair. Lima yatarattabu ala dhalika minan nafa'al muta'addi. Karena apa yang didapatkan padanya dari manfaat yang muta'addi. Manfaat yang didapat oleh orang lain. Sodaqah, ada yang mendapatkan bantuan, keuntungan, masya Allah. Ada yang tadinya sakit bisa berobat. Ada yang tadinya lapar bisa makan. Ada yang tadinya, dalika khair. Fayasul bihi linnasi ihsanun wa khair. Didapatkan dengan itu bagi manusia, ihsan, kebaikan-kebaikan. Wa amma binisbati ilal amr. فَإِنْ قَصَدَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِهِ كَانَ خَيْرًا لَهُ وَأُثِيبَ عَلَيْهِ. Amma binisbah ila al-ajr. Sepertinya maksudnya ajr. Ini salah tulis. Adapun urusan dengan pahalanya, kalau dituju dengan perbuatan itu wajah Allah, maka akan didapat baginya kebaikan dan usiba, dan akan mendapatkan pahala atasnya. Wa in lam yaqsid dalik, kalau tidak dituju dengan itu, lam yakun khairan lahu wala thawaba lahu alaih, kalau ternyata bukan karena Allah, maka tidak baik baginya. Perbuatannya pada zatnya baik, tapi tidak baik baginya, bagi si pelaku yang tidak ikhlas. Bahkan la thawaba lahu, dan tidak mendapatkan pahala alaih atasnya. Wahada bi khilafi man sama wa salla wa dzakara Allah. Ini berbeda dengan orang yang puasa, salat, berzikir pada Allah. Yaqsidu bidzalika aradad dunya. Kalau mereka melakukannya karena mencari dunia, fa innahu la khaira lahu fihi bil kulliyah. Kalau salat, puasa, zikrullah tidak ikhlas karena Allah, bagaimana? Dapat apa dia? Dia enggak dapat apa-apa. Tapi apakah orang lain dapat sesuatu? Tidak juga. Kasihan. Berarti hilang kebaikannya bil kulliyah, secara keseluruhan. Li'annahu la naf'a fi dzalika li sahibihi, karena apa yang dilakukannya tidak bermanfaat bagi pelakunya, tidak bermanfaat pula bagi orang lain. Lima yatarattab 'alaihi minal itsmi fihi, bahkan justru mendapatkan dosa atas perbuatan-perbuatannya. Li'annahu la yata'adda naf'uhu ila ahad, dan juga wala li ghairihi, tidak pula bermanfaat bagi orang lain. Limadha? Li'annahu la yata'adda naf'uhu ila ghair, karena perbuatan-perbuatan ibadah khusus tadi, ibadah mahdhah tadi, tidak bergeser atau tidak merambah kebaikannya pada orang lain. Kamu berzikir, apakah ada orang lain yang diuntungkan? Tidak. Kamu sholat sunnah, qiyamul lail, apakah ada orang lain yang diuntungkan? Tidak. Secara langsung, tidak. Allahumma illa an yasuna li ahadin bihi iqtida'. Allahumma, kecuali kalau ada orang yang ngikut dia. Ah, dia sholat, masa saya enggak? Maka dia sholat. Itu ada manfaat bagi orang lain. Apa itu? Contoh kebaikan buat orang lain. Selain itu tidak ada. Wa amma ma warada fis sunnah wa kalamus salaf min tasmiyati hadzal ma'na bin niyyah. Adapun apa yang diriwayatkan dalam sunnah dan dari ucapan para salaf tentang penamaan makna yang seperti ini dengan niat, fa katsirun, maka ini pun sangat banyak. Di antaranya dikatakan sangat banyak sekali. Wa nahnu nadzkur ba'dahu, kita akan sebut sebagiannya. Ini masalah niat ikhlas karena Allah disebut dengan niat yang tadi dalam Quran disebut ibtigha'a wajhillah, ibtigha'a mardhatillah, itu diterjemahkan dengan niat dalam beberapa ucapan salaf sangat banyak sekali. Kita sebutkan sebagiannya. Kama kharajal imamu Ahmad wan-Nasa'i min hadits Ubadah bin Shamit. Di antaranya apa yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Nasa'i dari hadis Ubadah bin Shamit dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau berkata, "Man ghaza fi sabilillah wa lam yanwi illa 'iqalan falahu ma nawa." Siapa yang berjihad fi sabilillah tetapi tidak meniatkan kecuali ingin mendapatkan sebuah iqal, maka dia hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Darimi wa shahahahu Ibnu Hibban. Ini makna niat di sini sama dengan makna ibtigha tadi dalam ayat-ayat tadi. Wa kharaja al-Imam Ahmad min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أكثر شهداء أمتي لأصحاب الفرش ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. Kebanyakan syuhada dari umatku adalah orang-orang yang mati di kasur-kasurnya, di pembaringan-pembaringannya. Dan bisa jadi orang yang terbunuh di antara dua pasukan yang bertempur, ternyata Allah lebih tahu tentang niatnya. Disebutkan niyatihi, pakai lafaz niat. Tetapi yang dimaksud sama dengan apa yang dalam ayat tadi, ibtigha. Apakah ibtigha wajhillah atau ibtigha ad-dunya? Siapa yang berjihad hanya karena mencari sebuah iqal, ya hanya dapat iqal. Siapa yang berperang Karena niat-niat yang lain, Allahu a'lamu biniyatihi. Allah tahu niat-niatnya. Bahkan, ada kata Rasulullah SAW, bahkan bukan ada. Aksar syuhada ummati. Yang paling banyak dari para syuhada umatku adalah yang meninggal di kasur-kasurnya. Bagaimana? Meninggal di kasurnya tidak jihad kok dikatakan syuhada? Sama jawabannya. Niat. Rasulullah SAW pernah safar. Menuruni lembah. Menaiki bukit. Kemudian beliau berkata, inna bil Madinah qaumun. Rasulullah di Madinah. Ada beberapa orang. Yang tidaklah kalian menuruni lembah. Kalian menaiki bukit. Kecuali mereka mendapatkan ajar seperti kalian. Persis. Para sahabat bertanya, wahum bil Madinah. Wahum bil Madinah ya Rasulullah. Padahal dia di Madinah. Naam. Hum bil Madinah. Habasahumul udru. Mereka terhalang oleh udur. Mereka terhalang oleh udur. Niatnya ingin berjihad. Ketika tidak mendapatkan kendaraan. Tidak mendapatkan sesuatu yang bisa membawa dia. Tafidhu a'yunuhum minad dama. Air matanya meleleh, mengalir, menangis. Ketika Rasulullah SAW tidak bisa membawa mereka dan tidak ada kendaraan yang bisa membawa mereka. Barakallahu fikum. Sehingga walaupun mereka di Madinah mendapatkan pahala jihad. Tidaklah kalian menuruni lembah, menaiki bukit dan seterusnya. Kecuali mereka mendapatkan pahala seperti kalian. Padahal mereka di Madinah. Habathahumul udur. Mereka terhalang oleh udur. Niat pengen jihad. Tapi terhalang udur. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ini ashab al-furush. Sehingga jangan merendahkan sahabat yang mulia. Yang meninggal di kasurnya. Dengan banyak luka di depannya dan di belakangnya. Dan berkata, ya Allah. Aku sudah berjihad berperang di jalanmu dalam sekian pertempuran. Tapi lihatlah aku sekarang meninggal di atas kasurnya demikian-demikian. Jadi menjelekkan dirinya. Dan itu tawadhu'nya para sahabat. Menjelekkan dirinya dan merendahkan. Sekarang aku mati demikian keadaannya. Itu beliaunya bilang begitu. Tetapi kita akan mengatakan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Al-Ashabul Furush. Dia berniat pengen syahid. Tetapi ternyata matinya. Di rumahnya, di atas kasurnya, di atas pembaringannya. Akan mendapatkan ala niyatihi. Innamal amalu bin niyat. Amalan itu tergantung dengan niat-niatnya. Wa kharraj ibn Majah. Min hadithi Jabir. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qal yuhsyarun nasu ala niyatihim. Manusia akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niatnya. Ikhwan fillah na'azakumullah. Pernah Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW menceritakan falamma ketika mereka fi baida'in. Tiba-tiba Allah binasakan seluruhnya min awalihi ila akhirihi. Dari awalnya sampai akhirnya mereka Allah binasakan semuanya. Kata Aisyah, ya Rasulullah, bukankah di tengah-tengah mereka ada pedagang yang datang hanya menjajakan barang dagangannya kepada pasukan tersebut? Bukankah di antara mereka ada tukang-tukang penuntun hewan ternak yang hanya disuruh dan dibayar untuk ngurusi ternak-ternak mereka? Bukankah tengah mereka ada yang begini? Maka dijawab dengan kalimat ini. Innama yub'atsu, sesungguhnya mereka akan dibangkitkan ala niyatihim au kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yusharun nas ala niyatihim, dan akan dibangkitkan nanti di padang mahsyar mereka dengan niatnya masing-masing. Azabnya sama, kena semuanya. Yang ini memang pencetusnya, yang tokohnya memang provokatornya, yang membawa pasukan untuk menghancurkan Ka'bah, Abraha. Pasukannya juga niat ingin menghancurkan Ka'bah. Tetapi di tengah mereka, ada yang sama sekali tidak berniat seperti itu. Ada yang kebetulan lewat. Ada yang melihat banyak pasukan, menjajakan makanannya, menjajakan kurmanya, menjajakan. Ada tukang-tukang yang diminta bantuannya, dibayar untuk mengurusi unta-unta mereka, gajah-gajah mereka, ila akhirnya. Tapi ketika diadab, kena semuanya. Bagaimana? Iya. Mereka semuanya terkena adab tadi, tetapi ketika dibangkitkan sesuai dengan niat-niatnya masing-masing. Wa min hadits Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam innama yub'atsun nas ala niyatihim, sesungguhnya mereka nanti dibangkitkan sesuai dengan niat-niatnya. Kharaja ibn Abi Dunya atau kharaja ibn Abi Dunya min hadits Umar anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala إنما يبعث المقتتلون على النيات. Sesungguhnya akan dibangkitkan mereka yang berperang itu dengan niatnya masing-masing. Jadi berbeda. Walaupun dalam satu pasukan akan berbeda nanti niat-niat mereka. Ada pula yang dikatakan oleh para malaikat kepada mereka, pasukan musyrikin padahal. Fima kuntum, ada apa dengan kalian? Kenapa ikut perang bersama musyrikin? Mereka menjawab, kunna mustada'afina. Kami orang-orang yang lemah. Dipaksa untuk ikut. Alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas? Mereka diazab. Dengan ancaman azab. Tergantung Allah SWT yang akan menghisabnya. Tapi ancaman adab itu ada. Karena apa? Karena tidak mau hijrah. Alam takun ardullahi wasi'ah. Adapun ketika memerangi muslimin itu kufur. Apakah mereka dianggap kafir? Ini barakallahu fikum tergantung niat-niat mereka. Mereka menyatakan kunna mustada'afin. Kami orang-orang lemah dan dipaksa. Ikhwan ibn a'azakullah, di mana yang ditegur oleh Allah? Kenapa tidak hijrah ke Madinah? Akhirnya ini yang terjadi. Barakallahu fikum. Dalam Sahih Muslim dari Ummu Salamah, dari Nabi sallallahu alaihi wa ana alihi wa sallam qal, ya'udu 'a'idun bil baiti. فيبعث إليه بعث فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. Ini mirip dengan apa yang kita sampaikan tadi. Seorang berlindung dengan atau di bait di Ka'bah. فيبعث إليه بعث. Kemudian diutuslah utusan. Faida kanu bibaida'a, ketika mereka sudah di tanah lapang yang luas, khusifa bihim, maka mereka semua ditenggelamkan ke dalam bumi. Ini barakallahu fikum. Rasulullah SAW menceritakannya kepada Aisyah, kepada Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, fakaifa biman kana karihan. Bagaimana dengan yang ikut-ikutan karena dipaksa? Karih, tidak suka. Qala yuksafu bihi ma'ahum. Sama, ditenggelamkan mereka semuanya. Walakinnahu yub'ath yawmal qiyamah ala niyah. Ala niyatihi. Tetapi nanti dibangkitkan yawmal qiyamah tergantung niatnya. Niat bermakna apa? Ibtigha. Tujuannya apa dia berbuat tadi? Ada yang hanya ikut-ikutan, ada yang tidak tahu, ada yang dipaksa, ada yang kebetulan lewat di sana, ila akhirnya. Maka ketika mereka sudah tenggelamkan ke dalam bumi secara keseluruhan, nanti ketika dibangkitkan berbeda-beda, tidak sama. Wa fihi aidan an Aisyah Demikian pula riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha anin Nabi sallallahu semakna dengan hadis ini tadi. Wa qala fihi yahlikuna mahlikan wahida. Maka mereka pun dibinasakan dengan sekaligus semuanya. Wa yasduruna masadira syatta, tetapi nanti mereka akan keluar dalam pintu-pintu keluar yang berbeda-beda. Yab'atuhumullahu ala niyatihim, mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niatnya. Wa kharaja al-Imam Ahmad wa Ibnu Majah min hadis Zaid bin Thabit anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kanat ad-dunya hammuhu, siapa yang dunia menjadi tujuan utamanya, farraqallahu alaihi amrah, maka Allah akan porak-porandakan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan dijadikan kemiskinan di hadapan matanya. Selalu terbayang kemiskinan. Wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu, dan enggak akan datang padanya dunia kecuali sesuai dengan apa yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanatil akhirah niyyatahu, dan siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, wa jama'a Allahu lahu amrah, niscaya Allah akan kumpulkan baginya urusannya, Allah fokuskan untuknya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah jadikan kekayaan di hatinya. Tadi kefakiran di hadapan matanya. Sekarang yang harapannya akhirat, Allah jadikan kekayaan di hatinya. Mungkin di tangannya hanya sedikit. Mungkin di rumahnya hanya sedikit. Tetapi hatinya kaya. Wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Dia didatangi dunia dalam keadaan dia enggan, tidak begitu tertarik dengan dunia. Lafaz Ibnu Majah, ini lafaznya Ibnu Majah. Sedangkan lafaz Ahmad disebutkan rahimahullah, man kana hammuhul akhirah, siapa yang niat tujuan utamanya adalah akhirat. Wa man kanat niyyatuhu ad-dunya, dan siapa yang niatnya adalah dunia. Dan ini semirip dengan yang tadi, cuma bahasanya man kana hammuhul akhirah. Adapun dalam lafaz Ibnu Majah, man kanati dunya hammuhu, siapa menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya. Dalam lafaz Imam Ahmad, man kana hammuhul ad-dunya atau akhirah, siapa yang harapannya akhirat dan siapa yang niatnya dunia ila akhirah. Wa kharaja ibn abi dunya wa indahu man kanat niyatuhu ad-dunya wa man kanat niyatuhu al-akhirah, disebutkan diantaranya dengan lafaz niat. Berarti apa maknanya niat di sini? Ibtigha, siapa yang mencari akhirat. Siapa yang niatnya akhirat, artinya mencari akhirat. Siapa niatnya dunia, berarti mencari dunia. Wa fi sahihaini an Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu qala innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa uthiba 'alayha. Illa uthibta 'alayha hatta al-luqmah taj'alaha fi imra'atik. Dalam dua kitab sahih, dalam Bukhari dan Muslim, dari Sa'ad ibn Waqqas, Nabi menyatakan kepada Sa'ad dalam keadaan sakit, dan dia ingin hartanya semuanya disedekahkan sebagai wasiat. Ya Rasulullah, aku tidak meninggalkan kecuali seorang perempuan. Aku akan wasiatkan semuanya. Fisabilillah. La. Jangan. Kalau gitu separuhnya. Jangan. Tapi kalau gitu sepertiganya. Al-thulus. Wal-thulusu kathir. Tayyib, sepertiganya. Tetapi sepertiga itu sudah sangat banyak. Jangan engkau meninggalkan turunanmu dalam keadaan alah yatakaffafunan nas. Jangan meninggalkan turunanmu dalam keadaan fakir, meminta-minta pada manusia. Sampai kemudian, la'allallah an tukhallaf. Atau la'allaka an tukhallaf. Bisa jadi engkau akan dipanjangkan umurnya. Dan engkau akan mendapatkan dari Allah kesempatan untuk beramal saleh ila akhirih, sampai pada kalimat ini. Wa innaka Lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa uthibta 'alaiha. Engkau kalau berinfak dengan satu infak karena mengharap wajah Allah, maka niscaya engkau akan mendapatkan pahala. Hatta luqmah taj'alha fi imra'atik. Walaupun sesuap makanan yang kau letakkan di mulut istrimu. Fi imra'atik. Fi yang kedua adalah mulut. Faham? Ini ikhwan ibn a'azakullah syahid yang menjadi saksi, yang menjadi dalil, yang berkait dengan pembahasan kita adalah kalimat tabtaghi biha wajhallah. Kalau engkau bersedekah dengan harapan wajah Allah akan dapat pahala. Walaupun engkau memberikannya pada istrimu. Jangan dikira itu tidak mendapat pahala. Ikhwan ibn a'azakullah bahkan diriwayatkan. Dinarun fi sabilillah wa dinarun. Ternyata yang paling tinggi pahalanya adalah yang kau berikan untuk keluargamu. Karena itu kewajiban. Mana lebih tinggi kewajiban dengan yang mustahabbat? Kewajiban lebih tinggi. Barakallahu fikum. Lihat cara melihatnya, cara pandangnya para ulama. Lihatnya dari hukum. Sholat-sholat sunnah dengan sholat yang wajib. Jelas yang wajib lebih afdal. Baik. Demikian pula sedekah. Sedekah-sedekah yang sunnah. Masya Allah, pahalanya besar. Tapi yang kamu wajib berikan pada keluargamu, itu lebih afdal. Jangan sampai lupa dengan keluarga sendiri. Kemudian kita memikirkan orang lain. Barakallahu fikum. Dan juga kerabat-kerabat dekatmu aula bil ma'ruf. Kerabat dekatmu juga lebih pantas untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Warawa Ibnu Abi Dunya bi isnadin munqati'. Dan berkata Ibnu Abi Dunya dengan sanad yang terputus. Tentunya sanad terputus min aqsamid dhaif, termasuk jenis hadis dhaif. Tetapi kadang-kadang para ulama membawakan hadis-hadis dhaif ini setelah membawakan hadis-hadis yang sahih untuk menunjukkan bahwa ada hadis-hadis yang lemah yang maknanya sama dengan hadis-hadis tadi. An Umar qala la amala liman la niyyata lahu wa la ajra liman la hisbata lahu. Yani la ajra liman lam yahtasib thawaba amalihi 'indallah. Disebutkan dalam riwayat yang dhaif ini, yang munqati', tidak ada amalan bagi orang yang tidak memiliki niat. Jadi enggak dianggap amalan kalau enggak ada niat yang benar. Wala ajra, dan enggak ada pahala, liman la hisbata lahu, bagi siapa yang tidak mengharapkan hisab. Bagi siapa yang tidak mengharapkan al-hisab. Yakni yang dimaksud la ajra liman lam yahtasib, tidak ada pahala bagi mereka yang tidak mengharapkan pahala di sisi Allah, yang tidak mengharapkan hisab thawab amalihi indallah. Wa bi isnadin dha'ifin an Ibnu Mas'ud, dan juga di dalam hadis yang dhaif juga dari Ibnu Mas'ud, la yanfa' qaulun illa bi amal wa la yanfa' qaulun wa amalun illa bi niyyah wa la yanfa'u qaulun wa amalun wa niyyah illa bima wafaqas sunnah. Paling tidak, ini disebutkan oleh para ulama sebagai qaul atau sebagai atsar saja. Kalau hadis membutuhkan rincian riwayat yang lebih sahih. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tidak bermanfaat ucapan kecuali dengan pengamalan. Dan tidak bermanfaat ucapan dan pengamalan kecuali diiringi niat yang benar. Dan tidak bermanfaat ucapan dan perbuatan dan niat kecuali kalau mencocoki sunnah. Seperti kata-kata mutiara, masya Allah. Kaidahnya na'am barakallahu fikum. Kalau menyatakan hadis atau asar ini dhaif. Tetapi barakallahu fikum, lihat kata-katanya. Ini adalah perkara yang disepakati oleh seluruh para ulama. Ucapan tanpa pembuktian perbuatannya dengan amalan, ya gak bermanfaat. Kecuali kalau memang tidak sempat. Di akhir hidupnya, baru sadar, bersyahadat, kemudian mati. Berarti belum beramal, tapi bermanfaat. Bahkan nanti dikatakan di dalam neraka ada yang diselamatkan dalam keadaan lam ya'mal khairan qat. Tidak pernah beramal kebaikan sama sekali. Ini yang beberapa aliran haddadi dan orang-orang ekstrim tidak mau menerima. Padahal jelas hadisnya sahih. Akan diselamatkan nanti orang-orang yang memiliki iman sebiji darrah, bahkan adna min mithqali darrah, lebih kecil lagi dari sebiji darrah, bahkan akan diselamatkan seseorang yang lam ya'mal khairan qat. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tetapi ketika dia dalam keadaan mampu, dalam keadaan bisa, qadir, kemudian dia menyatakan di mulutnya ikrar, tentunya harus ada buktinya. La yanfa', tidak bermanfaat ucapan tanpa pembuktian dalam bentuk amalan. Tidak bermanfaat ucapan dan pengamalan kecuali harus ada niat yang benar. Dan tidak bermanfaat ucapan, perbuatan dan niat yang benar kecuali harus mencocoki sunnah. Kalau tidak mencocoki sunnah alias bid'ah, mardudah, akan tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-adakan satu perkara dalam urusanku ini, apa yang tidak ada, apa yang tidak ada perintahku, maka dia tertolak. Berarti jangan lupa kaidah ini, barakallahu fikum, dari para ulama. Wa an Yahya ibn Abi Katsir qala ta'allamun niyyah fa innaha ablaghu minal amal. Pelajarilah niat, karena niat ablaghu minal amal, niat itu lebih tinggi dari amalan. Amalan tanpa niat la syai, enggak ada nilainya. Tapi niat belum beramal sudah ada nilainya. Iya Pak ya. Barang siapa yang berniat baik kemudian tidak melakukannya, dia sudah mendapatkan satu pahala. Niatnya. Barakallahu fikum. Berarti niat ablag minal amal. Niat itu akidah. Sedangkan amal, ibadah. Wa an Zubaydin al-Yami qala inni la uhibbu an takuna li niyatun fi kulli syai. Kata beliau, kata Zubaydi al-Yami, sungguh aku sangat ingin, sangat suka untuk memiliki niat dalam segala hal. Hatta fi at-ta'ami wasy-syarab, bahkan sampai pada makan dan minumku, aku ingin ada niat. Hatta fi at-ta'ami wasy-syarab. Wa anhu, dan dari beliau juga, qal, beliau berkata, inwi fi kulli syai'in turiduhul khair, niatkanlah dalam segala sesuatu yang kau inginkan kebaikan, niatkanlah. Hatta khurujaka ilal kunnasah, hingga keluarmu kepada kunnasah, juga niatkan kebaikan. Wallahu a'lam. Saya belum sempat mencarinya. Bisa jadi dari masalah kebersihan atau tukang bersih-bersih. Kamu minta orang untuk bersihkan rumahmu atau memanggil tukang dan sebagainya, niatkan kebaikan. Sehingga kamu dapat pahala. Kasihan. Mudah-mudahan jadi kebaikan buat dia, mendapat bayaran dari saya. Saya lebihkan dikitlah. Biar dia senang. Niat. Semua kamu niatkan. Bahkan membayar tukang becak sekalipun, niatkan sebagai sedekah sehingga enggak bakhil-bakhil. Tidak bakhil-bakhil amat. Ya. Karena ada niat sedekah. Ya. Udah enggak apa-apa, ambil aja kembalinya. Ya. Ini barakallahu fikum, aku kata beliau, kata Zubaydi rahimahullah, ingin memiliki niat dalam segala hal sehingga semuanya jadi ibadah, semuanya jadi pahala, walaupun makan. Aku ingin makan, ingin minum agar badanku sehat supaya aku bisa beribadah dengan baik. Aku ingin diet supaya sehat agar aku bisa beribadah dengan baik. Jadi pahala. Daripada diet supaya ganteng. Kosong. Kau udah ganteng kenapa? Mau cari istri lagi. Barakallahu fiikum. Kalau niatnya baik, jadi pahala. Nah, orang yang kolesterol tinggi berat, mau bangkit untuk sholat berat, yang ini berat, itu berat. Karena badannya sudah pegal-pegal semuanya, dalam keadaan belum berbuat apa-apa. Sehingga ketika dia mengurangi ini, mengurangi itu, bukan hanya urusan kesehatan wabas, kemudian hanya itu saja, tidak. Tapi ada niat di balik itu, aku ingin beribadah kepada Allah dengan baik. Aku ingin beramal soleh. Aku ingin ngaji, aku ingin ta'lim, aku ingin bisa beramal ibadah ila akhirnya. Maka jadi pahala. Wa 'an Dawud at-Ta'i qala ra'aitul khaira kullahu innama yajma'uhu husnun niyyah. Kata Dawud at-Ta'i rahimahullah, aku melihat kebaikan seluruhnya terkumpul pada husnun niyyah. Semua kebaikan terkumpul pada niat yang baik, niat yang lurus. Wa kafaka bihi khairan wa in lam tansab, dan cukup itu kebaikan bagimu walaupun belum tertuang husnul niyyah tadi. Qala Daud, wal birru hammatut taqi walau ta'allaqat jami'u jawarihihi bihubbid dunya la ruddat yawman niyyatuhu ila aslih. Sesungguhnya kebaikan adalah sesuatu yang paling diinginkan oleh seorang yang bertakwa. Walaupun hatinya bergantung atau jawarihuhu, seluruh anggota badannya bergantung pada cinta dunia, tetapi suatu saat akan kembali dan akan terseret oleh niat awalnya kepada aslinya. Orang yang bertakwa demikian, walaupun tergoda dengan sesuatu dari dunia, akan berakhir pada aslinya. Lakumud dunya walanal akhirah insyaallah. Menggapai, menggapai, menggapai, tidak tercapai, kemudian berkata insyaallah Allah akan kasih yang lebih baik di akhirat. Kembali kepada niat asalnya, itu orang yang tuqa atau taqi. Wa an Sufyan ats-Tsauri qala ma 'alajtu shay'an ashadda 'alayya min niyyati li'annaha tataqallab 'alayya. Kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, aku tidak memperbaiki apapun yang lebih susah, lebih dahsyat atasku daripada memperbaiki niatku. Karena selalu berbolak-balik atasku. Wa huwa imam, wa huwa alim. Beliau ada seorang yang alim, ahli sunnah. Imam Ats-Tsauri rahimahullah. Tetapi lihat. Beliau berkata bahwa aku merasa paling sulit memperbaiki niat. Niat yang mana? Yang bermakna apa? Ya tadi. Niat bermakna keikhlasan. Mengharapkan wajah Allah itu paling sulit. Tadinya sudah lurus, di jalan ketemu fulan berubah lagi. Ketika ada orang yang melihatnya berubah lagi. Ketika ada ini ada itu berubah lagi, perbaiki lagi. Kata beliau, ma'alatu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Aku enggak pernah memperbaiki apapun yang lebih susah daripada memperbaiki niat. Wa an Yusuf ibni Asbat qala takhlisun niyyah, memurnikan niat, kama anta hatta anwi, takhlisun niyyah min fasadiha ashadd 'alal 'amilin min tul ijtihad. Kata Yusuf ibn Asbat, memurnikan niat dari kerusakan-kerusakan lebih dahsyat atau paling susah bagi orang-orang yang beramal, lebih susah daripada tulil ijtihad, lebih susah dari panjangnya mereka beristihad. Padahal sudah sangat diketahui bagaimana mereka beristihad. Mereka hampir tidak tidur di malam hari. Bukan dengan lampu seperti ini. Dengan lampu api yang kecil. Yang bergoyang-goyang begitu. Kena angin. Sehingga membaca pun berat. Tapi mereka menulis, membaca semalam suntuk besoknya. Dilanjutkan sampai An-Nawawi rahimahullah. Sebagaimana diriwayatkan. Meninggal karena demikian. Semalam suntuk dia begadang, menulis, membaca dengan memakan korma rutab. Wallahu ta'ala alam yuqal, dikatakan demikian. Sampai pagi harinya beliau terkena sakit kemudian wafat rahimahullah. Barakallahu fikum. Berat berijtihad. Tetapi kata mereka lebih berat lagi memperbaiki niat. Memperbaiki niat ini paling susah bagi orang yang beramal lebih daripada panjangnya ijtihad. Bisa juga bermakna panjangnya ijtihad adalah panjangnya ibadah dia. Ibadahnya banyak, panjang ijtihadnya dia, kesungguh-sungguhannya. Tetapi memperbaiki niatnya lebih susah lagi. Barakallahu fikum. Wa qila li Nafi' ibn Jubair. Dikatakan kepada Nafi' ibn Jubair, "Ala tashhadul janazah?" Tidakkah engkau menghadiri jenazah itu? Beliau diam. Kama ant hatta anwi. Tetap di tempatmu. Sampai aku meluruskan niatku. Qala fafakkara hunayhatan. Thumma qala imdi. Dia berpikir sejenak. Meluruskan niat. Dan kemudian berangkat. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka para ulama berfikir ketika beramal saleh karena mereka dalam keadaan memiliki sekian banyak amal saleh yang berdesak-desakan. Yang mana yang harus dikerjakan? Demikian pula mereka berupaya untuk menjadikan semua amal salehnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dikatakan tidak akan mengantarkan jenazah, kama anta hatta anwi. Tetaplah di tempatmu sampai aku berniat. Beliau berangkat mengantarkan jenazah. Pertama jenazahnya siapa? Kedua, besar mana pahalanya dengan apa yang dia sedang kerjakan di rumahnya? Menulis, menyalin, menghafal, dan seterusnya. Karena itu juga nafaknya lebih luas lagi. Sehingga mereka perlu untuk menimbang-nimbang hal tersebut. Tetapi sangat jauh dengan keadaan kita sekarang ini. Berbuat jelek gak berpikir. Berbuat jelek gak berpikir. Bagaimana nanti bagaimana, gak ada. Apalagi masalah beramal saleh. Karena mereka beramal saleh, barakallahu fikum, mereka tahu bahwa ini amalan yang akan dapatkan pahala. Dan apa yang akan saya kerjakan dengan apa yang saya tinggalkan, dua-duanya amal saleh. Dan mereka punya masyru'ul khair, rencana kebaikan banyak. Ditunggu ininya, tulisannya ditunggu, jawabannya ditunggu, tulisannya ditunggu, fatwa-fatwanya, ila akhirnya. Maka beliau membandingkan. Dan meniatkan lurus karena apa saya berangkat. Kemudian berangkat. Wa'an Mutarrif ibn Abdillah. Qala salahul qalbi bisalahil amal. Wa salahul amal bisalahil niyah. Ini mirip dengan yang tadi diriwayatkan. Athar ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Mutarrif ibn Abdillah. Kebaikan hati tergantung dengan kebaikan amalan-amalan. Dan salahul amal dan kebaikan amalan-amalan tergantung niat di dalam hati. Tidak bisa lepas antara keduanya. Amalan-amalan itu barakallahu fikum tidak akan ada nilainya tanpa niat yang lurus dalam hati. Sedangkan amalan-amalan yang betul-betul dengan niat baik dikerjakan akan menjadikan hati jadi baik. Wa an ba'd as-salaf, dan dari sebagian para salaf qal man sarrahu an yakmula lahu 'amaluhu falyuhsin niyyatahu fa inna Allah 'azza wa jalla ya'jurul 'abda idha hasunat niyyatuhu hatta bil luqmah. Sebagian salaf berkata, siapa yang suka untuk menyempurnakan amalannya, maka perbaikilah niatnya. Karena sungguhnya Allah Azza wa Jal akan memberikan pahala pada seorang hamba jika baik niatnya, walaupun satu luqmah, satu suapan yang dia berikan pada keluarganya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kalau niat sempurna, niatnya lurus, maka kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya akan ma'fun anhu, akan dimaafkan oleh Allah SWT karena niatnya lurus. Kekurangan-kekurangannya ma'fu. Manusia enggak ada yang bisa sempurna, tetapi niatnya sudah sempurna. Aku ingin ibadah dengan baik, aku ingin begini, ingin begitu yang sempurna. Maka innamal a'malu binniyat. Walaupun kenyataannya dia tidak mampu, kenyataannya tidak bisa sampai 100%. Mungkin 99 atau 98% ila akhirih. An Ibn al-Mubarak rahimahullah qala rubba amalin saghirin tu'adzimuhu an-niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Ini juga pendukung yang tadi. Kata Ibn al-Mubarak rahimahullah, bisa jadi amalan yang kecil jadi besar karena niat. Sebaliknya, bisa jadi amalan besar jadi kecil karena niat. Berarti amalan yang kecil bisa jadi besar karena niat. Amalan yang besar bisa jadi kecil karena niat yang salah. Sehingga barakallahu fikum, ini semua kembali pada niat. Niat dengan makna apa? Niat dengan makna keikhlasan. Qala Ibn Ajlan, la yasluhul amal illa bithalas. Amalan enggak akan jadi saleh kecuali dengan tiga perkara. Taqwallah, wan niyyah al-hasanah, wal isabah. Amalan enggak akan dikatakan saleh kecuali dengan tiga perkara. Pertama, ketakwaan kepada Allah. Kedua, niat yang lurus. Ketiga, al-isabah, tepat atau kecocokan dengan sunnah. Artinya tidak salah amalannya. Isabah tepat. Ya. Kalau tidak tepat, bid'ah akan ditolak. Kalau niatnya tidak hasanah, bisa riya, ujub, akan tertolak pula. Apalagi tidak didasari ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Fadhil bin Iyad, innama yuridu Allahu azza wa jal minka niyataka wa iradatak. Kata Fudhal bin Iyad, sesungguhnya Allah menghendaki darimu adalah niatmu wa iradatak, dan keinginanmu. Niat apa enggak, ingin apa enggak, itu yang paling penting. Mengapa? Urusan terjadi atau tidak terjadi biqadaillahi wa qadarih, dengan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah takdirkan terjadi, kalau Allah tidak takdirkan tidak terjadi. Berarti kata Fudail, sesungguhnya Allah menginginkan niatmu. Dan niat yang sungguh-sungguh pasti akan diiringi dengan usaha. Nah, usaha itu barakallahu fikum, berhasil ataupun tidak berhasil, engkau tetap mendapatkan pahala atas niatmu. Jadi mana yang penting berarti? Niatnya. Innama yuridullahu minka niyatak. Sesungguhnya Allah menginginkan dari kamu niatmu. Niat apa enggak? Kalau enggak niat, jangankan ada gangguan. Enggak ada gangguan saja terasa seperti ada gangguan. Aduh, rasanya berat ya. Anu, saya kok sepertinya capek, lelah dan seterusnya. Niat apa enggak? Kamu tanya begitu. Niat apa enggak? Kalau niat kamu tidak lumpuh, kamu tidak cacat, kamu tidak pincang, kamu tidak buta, kamu tidak tuli, kamu bisa berangkat. Berangkat. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masalahnya kembali pada niat. Kalau niat, bahkan ada orang yang tidak bisa berjalan minta bantuan orang lain untuk bisa sampai ke majelis taklim. Iya kan? Karena ada niat. Tapi gak ada niat, ya sudah. Hanya omong kosong di bibirnya. Saya sungguhnya pengen ngaji. Benar. Iya, tapi aduh, saya ini sibuk. Sibuk apa ini? Anu. Perkara-perkara yang sesungguhnya bisa ditinggalkan atau ditunda beberapa jam, bisa. Nanti saja, sekian jam lagi, pulang taklim kerjakan. Bisa. Itu hanya pemoles bibir. Barakallahu fikum wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa salam tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Ashakuruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan. Masih lama, jangan lihat jam. Masih ada 10 menit, 15 menit. Yang terhitung niat akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amal tergantung niatnya. Niatnya ternyata ikhlas, tapi sampai di masjid berubah jadi riya. Ya riya berarti dia. Sehingga kata beliau, kata Imam Tsauri tadi, yang paling sulit bagiku adalah memperbaiki niat. Setiap aku berusaha untuk ikhlas, selalu muncul kembali. Dan itu ucapan bukan hanya dari Tsauri, Imam Ahmad juga bilang begitu dan para ulama bilang begitu. Artinya lian al-qalb tatakallam, berbolak-balik terus, berubah-ubah. Mungkin di rumah berbeda, di jalan sudah berbeda, di masjid berbeda lagi. Sehingga kita harus terus jaga. Begitu ada bisikan-bisikan dia, harus dilawan. Kadzabta, engkau berdusta. Aku niat bukan karena itu. Astagfirullah. Luruskan kembali niatnya. Barakallahu fikum. Dan ketika membaca dalam salat, baca dengan ikhlas. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk membantah yang tadi. Tidak, bukan karena itu semua. Aku karena Allah SWT. Ini penting. Ya boleh untuk menutup-nutup pintu riya, boleh. Maksudnya menutup pintu riya, ada pintu riya, kamu tutup. Ini tutup, itu tutup begitu. Itu boleh. Tetapi bukan dengan menyelisihi sunnah. Enggak ke masjid karena menutup pintu riya. Iya. Karena kalau saya keluar kan oh kasihan nanti dipuji-puji oleh mereka, enggak lah. Itu salah ya. Tapi menutup pintu riya misalnya ya. Kamu melihat ada yang di sana yang kamu harapkan melihat, kamu jalan lewat sebelah sana. Atau bagaimana caranya? Bahkan kata Syekh Mukbir boleh memejamkan mata. Udahlah enggak mau lihat orang begitu. Ketika sholat, kamu lihat si fulan, lihat si alan. Marem, baca dengan khusyuk. Ini menutup pintu-pintu yang demikian. Memberikan sedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Setiap anak hendak mencari nafkah buat anak istri, tidak ada niat yang terbersit untuk menunaikan kewajiban dalam artian tidak ada, tidak ada yang ada dalam hati, atau rutinitas sehari-hari, namun hasil kerja itu buat istri dan anaknya, nilainya tidak sama, makanya rugi. Kalau engkau pontang-panting untuk menghidupi istri, tapi nilainya berbeda dengan orang yang meniatkan untuk menafkahinya karena Allah, kewajiban dari Allah, maka dinilai sebagai sedekah. Sayang kalau tidak ada niat tersebut, hanya karena CINTA. Aku akan berikan semuanya untukmu sayang. Ya dapatnya segitu. Innamal a'malu binniyat. Tetapi kalau dia niatnya, ya Allah, aku tahu bahwa ini adalah tanggung jawabku, aku akan berikan kepadanya kebutuhannya dan aku akan siap untuk menjaganya ila akhirnya, maka dia mendapatkan pahala. Karena dia menjadi qawwam ala nisa, menjadi pemimpin wanita, menjadi pengayom, menjadi penjaga, menjadi masya Allah, maka ini sangat tinggi pahalanya. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.